Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nabi Abdullah Ramli disebutkan nawasibul mudhara yang menasabkan dengan sendirinya. Yaitu nama an, an, walan, dan wa hat, wa hatta. Kai. An, lan, idan, dan kai. Dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari. Kemudian yang menasabkan dengan anut marah terbagi jadi berapa ya Abu Nabila? Yang masuk dengan anut marah ada terbagi dulu secara umum. Ujuban zawajan, jawazan. Ujuban dan jawazan. Jawazan bukan zawajan. Balik. Ujuban dan jawazan. Yang dimaksud dengan ujuban itu apa, Mbak Lukman, Habib? Maksudnya ujuban dan jawazan itu apa? Wajib ditambahkan. Kalau ujuban wajib ditambahkan, kalau jawazan? Boleh ditambahkan dari tidak. Ujuban wajib disembunyikan. Nah iya, wajib ditambahkan itu gimana? Wajib disembunyikan. Kalau jawazan boleh ditambahkan, boleh disembunyikan. Yang menasabkan dengan an mutmarah jawazan. Indah ya khana ban umair. Wah saja. Yang diataskan pada nah. Kemudian yang marahnya wujuban ada berapa ya karena abar WB 6. Yang pertama kayak al-jarah dengan syarat apa yang sering kayak jarah itu? Contohnya situ apa contoh situ kayak tukrimani. Kalau kita tidak meniatkan lam pada sebelum kayak itu maka tukrima di situ mansubnya dengan an mutmarah wujuban. Tempat yang kedua ya Mbak Sofia. Adat yang kedua menasabkan an mutmarah wujuban. Lamul juhud. Apa itu lamul juhud? Makana atau lam yakun. Contohnya maka Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, sayatnya mana? Yudhi'a mansub dengan nah, anmutmarah wujuban iddah indal basriyin amma kufiyun fa yakulun lam, lam yujuhu. Berikutnya Aba Isa hatta. Syaratnya apa? Syaratnya fi istanya harus bermakna mustaqbal. Nah. Contohnya apa? Contohnya lan nabroha alaihi. Iya lanjutannya. Lan nabroha alaihi akibina hatta yarji'a ilai ilaina Musa. Musa. Nah. Kalau fi'ilnya fi'il setelah hatta itu untuk hal atau mu'awal bil hal, hukumnya ya Abbas. Wujubu raf'ihi ta'ayyana raf'uhu. Contohnya? Sirtu hatta ada kulul balada. Ini diucapkan kapan? Bawah kapuro. Pas masuknya. Nah. Atau setelah masuk ya. Dikatakan untuk hikayat waktu itu. Mana-mana hatta? Indah ya Aba Alif? Al-Ghoyah. Al-Ghoyah dan Ta'lil. Al-Ghoyah itu yang bagaimana? Ya Aba Luqman? Zam? Nah, sampai yaitu sebelumnya itu, sebelum hatta itu akan selesai dengan terjadinya apa yang setelah hatta annama qabla yantahi bi husuli ma'badah. Contohnya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah kepada-Mu sampai kematian mendatangi. Ini bermakna gua ya. Yang kedua bermakna ta'lil. Apa itu yang bermakna ta'lil ya khana Aba Azam? Ta'lil akal. Nah, annama qabla illatun fi husuli ma ba'daha. Jadi sebab. Contohnya apa? Aslamtu kai adkhulal jannah. Artinya saya masuk Islam. Masuk Islam agar bisa masuk ke dalam jannah. Dan terkadang untuk dua makna ya, bisa untuk dua makna yaitu al-ghoyah dan ta'lil. Contohnya apa ya Abu Raihan? Qadru lati tabuli hatta tafi'a ila amrillah. Nah, syaitnya mana? Syaitnya tabuli. Tafi'a. Artinya apa ini? Mereka dan perangilah. Perangilah mereka. Kok mereka? Yang membangkang. Perangilah yang membangkang itu sampai. Sampai kamu kembali. Kok kamu? Sampai dia kembali ke perintah Allah. Nah, ini kalau bermakna. Bermakna. Anu, buat. Goyah. Kalau yang bermakna ta'lil artinya bagaimana? Perangilah mereka. Yang antum artikan mereka itu yang mana? Perangilah. Oleh kalian para pembangkang. Kelompok yang membangkang itu. Agar dia kembali ke perintah Allah. Nah, yang pertama jadikan sampai. Di perangnya itu sampai. Mereka kembali ke amrillah. Kalau sudah kembali berarti berhenti peperangannya. Kalau yang kedua agar ya, perangnya agar dia kembali ke amrillah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa au di mana ila au illa. Contohnya la astashilanna sa'ba au udrikal munah. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Sungguh benar-benar aku akan, di sini ada lam taukid, ada nun taukid ya. Sungguh benar-benar aku akan menganggap mudah kesulitan itu sampai, au di sini maknanya ila, sampai aku mencapai cita-cita itu. Tidaklah cita-cita itu dicapai kecuali oleh orang yang sabar. Saya di sini au utrika ya. Wa qawlihi wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastaqima, dan aku apabila menekan tombak suatu kaum, aku patahkan pegangannya kecuali dia lurus. Saidnya au tastaqima, ini illa an tastaqima. Iqra syarah ya Abu Arwaif. Ala syarah. Hada takdiru hadwadu min qawli musallifi bi makna ila ila akhirihi bi annahu yuhimu tarodu falu harfaini walaita kadalika sama nabbaha alaihi goyru wahidi. Nah, ucapan beliau wa au bimana ila sampai akhirnya ya, au bi makna ila au illa yaitu au huruf atof adalah au yang tempatnya itu bisa ditempati oleh ila sampai atau illa kecuali. Nah, wahiyya lati yasluhu fi mawdi'aha ila au illa. Wa hadha ta'bir, ungkapan ini, ungkapan yang mana? Hiya lati yasluhu fi mawdi'aha illa ila au illa, itu lebih bagus daripada ucapan musannif. Apa ucapan musannif? Au bimakna ila au illa. Au bermakna ila atau illa. Alasannya kenapa? Karena pernyataan musannif itu mengesankan dua huruf ini sinonim, taroduf, ya, antara ila dengan illa itu maknanya sama. Walaisa kadzalik, dan tidaklah demikian, sebagaimana telah memberikan tanbih, memberikan peringatan atasnya, tidak hanya satu orang dari kalangan para ulama. Nah, jadi takbir yang lebih tepat adalah au yang bermakna apa? Allati yasluhu fi mawdi'iha ila au illa, yang bisa digantikan kedudukannya itu, tempatnya itu oleh ila au illa. Nah, karena kata beliau di sini ketika menyatakan au bimana ila au illa terkesan apa? Sinonim ila atau illa. Sekarang dobitnya, Iqra ya Abu Sufyan. Yang kodi syai'an masyian masyian nahu ta'anta dirangna zaidan au yadiyah wa nahu au umrika al-mula wa kullu min yadiyah wa umrika fi'lun mudari'un mansubun di amus malakan yang juga sebabnya au allati yasuhu fi mawfi'iha ila ay ila an yadiyah wa ila an. Nah, dobit yang pertama tadi apa? Au bermakna ila, sampai. Yaitu apa yang sebelum au itu selesai sedikit demi sedikit. Sebelum au selesai sedikit demi sedikit. Contohnya, la antadironna zaidan au yaji'a. Aku akan menunggu si Z sampai dia datang. Jadi kan di sini au artinya sampai ya, bukan artinya atau. Aku benar-benar akan menunggu si Z sampai dia datang. Hal menunggu itu kan apa? Akan selesai sedikit demi sedikit sampai apa? Berjalannya waktu sedikit demi sedikit sampai si Z datang. Nah, juga contohnya au udrikal muna, atau aku sampai aku mencapai memperoleh cita-cita. Ini terus akan menganggap mudah kesulitan itu sampai mendapatkan cita-citanya. Nah, maka masing-masing dari kata yaji'a dan udrika adalah fi'il mudhari' mansub dengan an mutmarah wujuban setelah au yang tempatnya bisa ditempati oleh ila. Maknanya adalah ila an yaji'a. La antadiranna zaidan ila an yaji'a. Sungguh benar-benar aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Atau lastasilanna su'ba au udrikal muna, yakni ila an udrikal muna. Ini dobit yang pertama. Ini anama qabla yang qadi syai'an fa syai'an. Wa dobitu tsaniyah. Iqra. Wa dobitu tsaniyah. Tahniyati anama qabla yang qadi jaf'ahu wa qidatan. Jaf'ahu. Antum pakai waw, pakai dhammah, pakai ha atau pakai amar putoh? Jaf'ahu itu ha apa tak? Enggak ada titiknya? Oh, enggak ada titiknya. Mantu? Apa, Sofia? Enggak ada titiknya? Daf'atan, yang benar ada titiknya? Daf'atan wahidatan. Naam. Nahu ra'abtulan nal kafiro aw yuslima. Nahu aw tastakima. Fakulu min yuslima aw tastakima. Fi'lun mudhari' mansubun bi'an mutmarotan. Wujuban ba'da au alati yasluhu fi mawdi'iha ila ai ila yuslima au ila an tastaqima. Baik. Dhabit yang kedua, au bermana illa, adalah bahwasanya apa yang sebelum au itu selesai sekaligus dari waktu habis. Selesai. Contohnya laqtulannal kafira au yuslima. Sungguh benar-benar aku akan bunuh orang kafir itu kecuali dia masuk Islam. Baik. Al-qatl lil kafir itu akan berhenti seketika ketika dia apa? Masuk Islam. Langsung sudah masuk Islam berarti sudah berhenti. Demikian pula au tasdaqima. Kecuali dia tasdaqima. Makna daripada bait ini disebutkan dalam ta'liq, anna man lam tasluh lahul mulayanatu amalna bil muhasanatu illa an yastaqima. Nah, barang siapa yang tidak pantas untuk disikapi dengan lemah lembut, maka kita sikapi dengan keras kecuali dia istiqamah. Baik. Maka masing-masing dari kata yuslima dan tastaqima fi'lun mudhari'un mansubun dengan an mutmarah wujuban setelah au yang tempatnya bisa digantikan dengan illa. Maknanya adalah illa an yuslima wa illa an tastaqima. Qira ya kana. Fa in kana aula yasluhu fi mawdi'iha. Bukan fa in kanat aula. Fa in kanat au itu jangan fa in kanat aula. Bingung. Fa in kanat au la yasluhu fi maudiha illa au illa. Ini ada sedikit illa au illa. Lam tutmaru. Lam tutmaru. Lam tutmar an ba'daha wujuban. Wadalika ka awi awil ka au al atifati ala ismil kholisi ismin ala ismin kholisi kholisin kholisin nahwu au yursila rasulan fa'in itmaro fa'inna itmaro an ba'daha jaizan la wajiban jaizun la wajibun kama takut damai. Sekarang kalau au ya au tidak bisa pada tempatnya itu digantikan dengan makna ila atau illa ya, maka annya tidak disembunyikan setelahnya secara wujuban. Nah, an ketika tidak bisa dimaknakan au tidak bisa dimaknakan ila atau illa, maka apa? Annya bukan mutmarah wujuban. Tapi apa? Jawazan. Yang demikian itu seperti au huruf ataf yang diatafkan kepada isim yang khalis, isim yang murni dari ta'wil fi'il. Contohnya au yursila rasulan. Seperti dalam surat Asy-Syura yang 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Tidaklah ada bagi seorang manusia Allah berbicara dengannya kecuali berupa wahyu atau dari balik hijab atau Allah mengutus seorang utusan. Perhatikan di sini yursila ini diatafkan kepada wahyan. Illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan. Nah, au di sini tidak bisa diartikan, tidak bisa dimaknakan ila atau illa. Ya. Kalau ila yursila enggak bisa, illa juga tidak bisa. Maka kalau tidak bisa dimaknakan ila atau illa, fa inna idmara an ba'da jaizun la wajibun kama taqaddam. Maka sungguhnya disembunyikannya an setelahnya itu jaiz, bukan wajib sebagaimana telah berlalu pada pembahasan an mutmarah jawazan. Tanbihun. Tanbihun. Al-masdarul mu'awwalu min al-fi'l al-masbuki bi an mutmaratan. Bi an al-mutmarati. Bi an mutmarati ba'da au ma'tufin. Ma'tufun. Ma'tufun. Ala masdarin mutasayyadin mutasayyadin minal fi'lil mutaqaddimi fatadziru fi misalil musarif salai. Ini asalnya kedua, misalai ini karena mudhaf maka nunnya hilang jadi misalai. Fatadziru fi misalail musanifi layakunanna istishalun minni lisqa'di au idraku lilmunna walayakunanna kasrun minni liku'u biha au istiqamatun minha wakis ghairahuma alaihima. Nah, tanbihun, peringatan, al-masdar mu'awwal dari fi'il yang dilebur dengan an mutmarah setelah au itu diatofkan kepada masdar yang dicari dari fi'il yang mendahului. Ya. Jadi masdar mu'awalnya dari an mutmarah wujuban dengan fi'il setelahnya itu diatofkannya kepada apa? Masdar yang dicari dari fi'il yang di depannya. Maka takdirnya pada dua contoh musannif layakunanna istishalun. Kan dari bait tadi kan la astashilanna. Ini masdarnya apa? Istashala yastashilu istishal. Maka takdirnya apa? Layakunanna istishalun minni lis-sa'bi. Nah, au idrakun lil muna. Kan tadi au an udrika. Adroka yudriku masdarnya apa? Idrak. Maka idrakun ini diatofkan kepada masdar yang dicari pada fi'il setelahnya yaitu istashilanna. Masdarnya adalah istishal. Maka masdar mu'awwal dari an mutmarah wujuban dan fi'ilnya itu diatofkan kepada masdar yang di depan, masdar fi'il yang di depannya. Layakunanna istishalun minni lisobi au idrakun lil munad. Sehingga di sini idrakun diatofkan kepada istishalun. Contoh dalam bait yang kedua, walayakunanna kasrun. Kasartu, kasara yaksiru, kasrun. Masdarnya. Minni liku'u biha au istiqamatun. Au tastaqima istaqama yastaqimu. Masdarnya apa? Istiqamatun. Jadi, masdar mu'awal dari an mutmarah wujuban dengan fi'il setelahnya itu diatakannya kepada masdar yang dicari dari fi'il yang sebelumnya. Waqis ghairahuma alaihim. Dan silakan kamu kiaskan selain keduanya atas keduanya. Nah, adapun fa' sababiyah dan juga waw ma'iyah. Sababiyah. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya bi'nillahi ta'ala. Baik sekali mungkin. Apanya? Layakunanna. Kan awalnya la astasilanna. Ya. Jadi yakuna. Ada itu nih ya. Karena di sini kan ada lam taukid, ada nun taukid. Ini biasanya jawabul qasam. Jawab dari sumpah yang mahdhuf. Sehingga perlu ketika jawab sumpah itu ada lam taukid dan nun taukid. Sehingga didatangkan ini. Layakunanna. Gitu. Kenapa? Iya. Alif itlaq. Nah, dalam bait syair kan. Bait-bait syair. Jadi bukan tanda nasabnya dengan fathu nun, tapi dengan fathah. Alifnya alif istitlaq untuk bait syair. Jadi lamnya dan nun taukid itu menunjukkan adanya kosam yang mahdhuf ya, apa kaihan. Jawab kosam. Maka ketika dia sudah dirubah jadi masdar untuk mendatangkan itu sebagai jawab kosam, maka didatangkan ini tadi layakunan. Jadi wallahu a'lam. Baik, nak tadi ada.